Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan puasa Ramadan selama 23 hari dan insyaallah malam ini kita salat Tarawih malam yang ke-24. Tanpa terasa hari-hari, waktu-waktu berjalan begitu cepat. Ramadan yang kemarin kita nanti-nantikan kedatangannya hampir saja meninggalkan kita. Harapan kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita, kita semakin meningkatkannya, dan Allah menjadikan kita istiqamah sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Malam ini adalah serial yang keempat daripada silsilah Qawaid wa Usul Fit Tafsir, serial kaidah dan usul tentang tafsir, atau mudahnya mukaddimah pengantar ilmu tafsir. Yang kita bahas pada malam hari ini dua hal. Yang pertama-tama, al-mushtahiruna bit tafsir minas sahabati wat tabi'in, yaitu para sahabat dan tabi'in yang terkenal sebagai ahli tafsir. Kemudian juga asyharu kutubit tafsir, kitab-kitab tafsir yang terkenal dan dijadikan panutan. Para ulama diantaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Syaikhuna dalam kitabnya Usul Fit Tafsir, menyebutkan ada banyak sahabat yang terkenal sebagai ahli tafsir. Diantaranya adalah 4 khalifah: sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman, dan sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah pakar-pakar tafsir. Hanya saja riwayat dari 3 sahabat yang pertama, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Uthman radhiyallahu anhum, riwayatnya sedikit dari mereka. Kenapa riwayat dari mereka tentang tafsir sedikit? Karena mereka lebih sibuk mengurusi kekhalifahan saat itu. Kemudian juga karena saat itu tidak begitu dibutuhkan penjelasan-penjelasan tafsir, karena saat itu masih banyak para sahabat yang juga ahli-ahli tafsir. Kemudian di antara para sahabat yang terkenal pula sebagai ahli tafsir adalah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Abbas, dan yang lain-lainnya. Kita akan membahas sedikit tentang biografi 3 sahabat yang terakhir, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, karena banyak tafsir yang bersumber dari mereka. Pertama-tama tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ma adrakum ma Ali ibn Abi Thalib, tahukah kamu siapakah Ali bin Abi Thalib? Innahu sahabiyun jalil, beliau adalah seorang sahabat yang agung. Beliau adalah sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau anak didik, anak asuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang pertama kali masuk Islam. Kemudian juga beliau adalah merupakan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah suami dari wanita yang paling afdal di antara wanita alam semesta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah ayah dari 2 pemuda pemimpin para pemuda ahli syurga, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Ali ini manakibnya, pangkatnya itu banyak. Sehingga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala menulis satu kitab tentang manakib Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nasa'i. Kemudian disebutkan Imam An-Nasa'i setelah nulis kitab itu, beliau disakiti, diganggu oleh orang-orang yang benci kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah lautan ilmu. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat As-Sahihain pernah memuji langsung sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah riwayat yang paling sahih tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaitu kata beliau, la'atiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayh. Ini terjadi ketika perang Khaybar, ketika menembus benteng Yahudi berhari-hari tidak bisa ditembus. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok aku akan memberikan bendera ini kepada seorang yang dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Wah, siapa dia? Para sahabat semuanya ingin, berharap agar dirinya yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Aku tidak pernah ingin menjadi pemimpin kecuali saat itu. Aku benar-benar ingin dipilih oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata keesokan harinya beliau mencari sahabat Ali bin Abi Thalib. Aina Ali ibn Abi Thalib? Ketika itu beliau tidak hadir, beliau sedang sakit matanya di kemah. Kemudian Rasulullah meminta agar beliau dipanggil. Lalu beliau didatangkan, kemudian matanya yang sakit diludahi dan didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung sembuh total, seakan-akan tidak pernah sakit. Ini mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikanlah bendera itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, diangkat sebagai pemimpin sahabat Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau adalah orang yang cinta Allah, cinta Rasul, Allah dan Rasulnya cinta kepada beliau. Beliau adalah pakar tafsir yang hebat. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, saluni, saluni, saluni an kitabillahi ta'ala, fawallahi ma min ayatin illa wa ana a'lam unzilat bilailin aw nahar. Tanyalah kepadaku, tanyalah kepadaku, tanyalah kepadaku tentang kitab Allah Azza wa Jalla. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun yang turun melainkan aku tahu apakah turunnya waktu malam ataukah waktu siang. Luar biasa, beliau adalah lautan ilmu. Ini bukan sombong. Ini memang beliau itu berharap supaya orang belajar kepada beliau agar orang tidak tersesat. Kemudian beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Idza jaa anatsabat an Aliin lam na'dil bihi." Apabila telah datang kepada kami riwayat yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, maka kami tidak berpindah kepada pendapat yang lain. Cukup pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kami puas dengan pendapat itu, kami rela dengan pendapat itu. Kemudian juga sahabat Ali bin sahabat Ibnu Abbas pula masih mengatakan, "Ma akhadtu min tafsiril Quran fa an Ali ibn Abi Thalib." Tafsir Al-Quran yang aku ambil itu semuanya adalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi walaupun demikian, sahabat Ali ini ada dua kelompok yang tersesat tentang beliau. Yang pertama-tama kelompok Rawafid yang mengkultuskan beliau melampaui batas. Yang kedua kelompok Nawasib, termasuk juga Khawarij, yang membenci Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Muhammad SAW, memusuhi beliau, bahkan mengkafirkan beliau. Kemudian sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pakar tafsir. Beliau juga dikenal dengan Ibnu Ummi Abd, itu panggilan beliau, termasuk minas sabiqin al awwalin, sahabat yang lebih dahulu dalam masuk Islam. Beliau pernah hijrah dan beliau menyaksikan perang Badar dan peperangan-peperangan yang setelahnya. Beliau langsung mengambil Al-Quran dari Rasulullah Muhammad SAW 70 surat lebih, langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan tentang beliau, innaka laghulamun muallam, sesungguhnya kamu adalah anak yang oleh Allah diberi ilmu. anak oleh Allah diberi ilmu langsung. Kemudian sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu 'ala qira'ati ibni ummi 'Abd." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia belajar langsung kepada Ibnu Ummi 'Abd, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sahabat Ibnu Mas'ud, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, kata beliau, "Laqad 'alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah." Sungguh para sahabat Nabi semuanya telah tahu bahwa aku adalah orang yang paling ngerti tentang kitab Allah di antara mereka. Sekali lagi, ini bukan sombong ya. Kalau ada sahabat mengucapkan begini, para ulama mengucapkan begini, kita harus husnudzon. Ini bukan sombong. Mereka itu ingin supaya orang belajar kepadanya, supaya orang dapat ilmu yang bermanfaat, supaya tidak tersesat belajar kepada yang lainnya yang ternyata tidak mengerti. Kemudian juga beliau mengatakan pula, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lam aina nuzzilat wa la unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lam fi man unzilat walau a'lamu ahadan a'lam minni bi kitabillah tablughuhu al-ibil la raqibtu ilaihi." Subhanallah, Allahu akbar. Kata beliau, demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, tiadalah diturunkan satu surat dari kitab Allah melainkan aku tahu di mana turunnya surat itu, dan tiada pula turun satu ayat, diturunkan satu ayat dari kitab Allah melainkan aku tahu kepada siapa diturunkan ayat itu. Kalau sekiranya aku tahu ada orang yang lebih ngerti tentang kitab Allah dari aku, dan tempat orang itu bisa dijangkau oleh kendaraan, aku akan pergi ke tempatnya orang itu. Aku akan belajar ke tempatnya orang itu. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah satu-satunya yang mengerti kitab Allah dibandingkan yang lainnya, kecuali para sahabat yang sekaliber beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau juga merupakan sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah pernah mendoakan beliau dalam beberapa redaksi. Di antara redaksi yang paling terkenal itu, kata Rasulullah, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, jadikan anak ini pandai masalah agama dan ajarkan kepada anak ini ilmu tafsir. Sehingga beliau dikenal dengan pakar tafsir. Beliau dikenal dengan turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran. Bahkan beliau dikenal dengan habrul ummah, ulama'nya umat ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian sahabat Ibnu Umar, ketika itu ada orang yang tanya kepada beliau tentang satu ayat kepada sahabat Ibnu Umar. Lalu sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Intaliq ila Ibni Abbas fas'alhu fa innahu a'lam min man baqiya bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Ibnu Umar dengan penuh tawadhu, dengan penuh kerendahan hati, beliau mengatakan, "Kamu pergi saja ke tempatnya Ibnu Abbas, kamu tanya saja kepada Ibnu Abbas karena dia termasuk yang paling faham tentang Al-Qur'an di antara para sahabat Nabi yang masih hidup saat ini." Tawadhu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga yang hadir di majelisnya Ibnu Abbas itu orang-orang dari semua kalangan. Sehingga Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala mengatakan, "Ma raaitu qat akram min majlis Ibnu Abbas fikhan wa a'dham khasyyah." Aku tidak pernah melihat satu majelis pun yang lebih mulia daripada majelisnya Ibnu Abbas, yang paling mendalam ilmunya dan penuh dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelisnya Ibnu Abbas. Yang hadir siapa di sana? Inna ashabal fikhi indahu, para ahli fikih hadir di sana. Wa ashabal Quran indahu, ahli Quran hadir di sana semuanya. Wa ashabal syair indahu, ahli puisi, sastrawan hadir di sana semuanya. Yasturuhum kulluhum min wadin wasi', semuanya mengambil ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari lembah yang sangat luas. Kemudian Abu Wa'il rahimahullahu taala mengatakan, Ibnu Abbas pernah menafsirkan Quran dengan tafsir yang dahsyat. Tapi sayang tafsir itu entah di mana sekarang. Kalau seandainya kita bisa menemukannya, kita menemukan perbendaharaan yang luar biasa. Kata Abu Wa'il, khatabana Ibnu Abbas wa huwa 'alal musim. Faftataha suratan Nur, faj'ala yaqra' wa yufassir. Faj'altu aqul ma ra'ait wa la sami'tu kalam rajulin mithlah. Walau sami'athu Faris war Rum wat Turk la aslamat. Pada waktu musim haji, Ibnu Abbas ini pernah menafsirkan Al-Qur'an. Waktu itu beliau diutus oleh sahabat Utsman untuk menjadi pemimpin haji saat itu. Beliau menafsirkan Al-Qur'an mulai dari surat An-Nur. Terus beliau tafsirkan, beliau baca, beliau tafsirkan, beliau baca, beliau tafsirkan. Kata sahabat, kata Abu Wa'il, aku belum pernah melihat dan belum pernah mendengar tafsir kayak gini ini. Tafsir yang hebat ini. Kalau sekiranya bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Turki mendengar tafsir ini, masuk Islam semuanya. Subhanallah. Hanya saja entah di mana tafsir itu. Tidak sampai kepada kita. Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Kitab-kitab tafsir yang terkenal, orang Islam itu di rumahnya harus ada kitab tafsir. Setiap muslim itu di rumahnya diwajibkan ada perpustakaan. Harus. Kalau perlu kita dapat gaji 10% dipotong untuk beli buku perpustakaan di rumah. Perpustakaan Islam terutama harus ada di sana adalah tafsir. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, terjemahannya. Dan sekarang juga banyak terjemahan-terjemahan, walaupun tentu saja tidak sama dengan aslinya. Di antara kitab tafsir yang paling terkenal atau ahli tafsir dari kalangan tabi'in, tadi terlewatkan ya, belum. Kita baru bahas dari kalangan sahabat. Ahli tafsir dari kalangan tabi'in sangat banyak, terbagi menjadi tiga. Dari kalangan ahlu Makkah, penduduk Makkah. Dari kalangan ahlu Madinah, penduduk Madinah. Dan dari kalangan ahlul Kufah, penduduk Kufah. Kalau dari kalangan ahlu Makkah, mereka adalah murid-muridnya sahabat Ibnu Abbas. Yang terkenal di antara mereka adalah Mujahid, Ikrimah, dan Atha bin Abi Rabah. Adapun ahli tafsir dari kalangan ahlul Madinah, kalangan tabi'in, mereka adalah murid-murid dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara mereka itu Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan juga Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Kemudian ahli tafsir dari kalangan tabi'in, dari kalangan penduduk Kufah, mereka adalah murid-muridnya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang terkenal adalah Qatadah, Alqamah, dan juga Asy-Sya'bi rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kemudian kitab tafsir yang terkenal, yang nomor satu, dan ini rujukan ya, rujukan. Setiap orang yang nulis tafsir selalu merujuk ke sini. Yang dikenal dengan nama Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Atau biasa dikenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau wafat pada tahun 310 Hijriah. Ini lautan yang tidak bertepi. Kemudian yang terkenal pula adalah tafsir Ma'alimut Tanzil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi Muhyis Sunnah yang beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Kemudian juga di antara kitab tafsir yang terkenal dan ini banyak terjemahannya bisa kita dapatkan di toko-toko buku yaitu Tafsirul Quranil Azim yang ditulis oleh Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir. Atau dikenal dengan tafsir Ibnu Kathir. Ini banyak ya. Ada juga mukhtasar ringkasannya. Ini perlu kita miliki. Kalau punya uang, kita nabung beli tafsir Ibnu Kathir. Belajar paling enak belajar tafsir. Indah. Semua ilmu ada di sana. Mau cari ilmu akidah, di sana ada akidah. Cari ilmu fikih, di sana ada fikih. Cari ilmu tazkiyatun nufus, di sana ada tazkiyatun nufus. Mau cari nasihat, ada nasihat. Mau cari zuhud, ada zuhud. Semuanya ada. Kitab Allah. Kemudian juga ada tafsir-tafsir kontemporer yang bagus dan sistematis Di antaranya adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu taala. Ini juga sudah diterjemahkan. Kemudian tafsir yang paling baru lagi, dan ini juga sudah keluar terjemahannya beberapa jilid, sistematis dan mudah, yang berjudul Aisyarut Tafsir, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi. Kemudian juga masih ada yang lain-lainnya. Kalau kita mau tafsir secara khusus membahas masalah fikih, itu ada kitab tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Pada akhirnya, ini mungkin serial keempat yang terakhir daripada serial Mukaddimah Pengantar Ilmu Tafsir, karena nanti ceramah tarawih yang terakhir itu atas nama takmir tentang hal-hal yang perlu disampaikan pada akhir Ramadan. Pada akhirnya marilah kita sekarang ini banyak merenung. Para salafus soleh di akhir Ramadan itu merenung. Apa renungannya? Renungannya adalah amal saya diterima oleh Allah atau tidak. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada malam-malam Lailatul Qadar kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Engkau suka memaafkan, maafkan hamba. Di antara rahasia doa ini, para ulama mengatakan di akhir Ramadan kita banyak beribadah, kita ngaku kepada Allah, ya Allah, saya banyak kekurangannya ya Allah. Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan hamba ya Allah. Maafkan kekurangan hamba kemarin-kemarin itu ya Allah. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunu liqabulil amali ashaddah timaman minkum bil amal." Jadilah kamu lebih memperhatikan dikabulkannya amal daripada amal itu sendiri. Kata sahabat Ali, amal itu gampang. Yang paling penting adalah kita pikir, amal saya diterima oleh Allah atau tidak. Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib, alam tasma'u Allah Azza wa Jalla yakul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidakkah kamu mendengar Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 27, hanya saja Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Yang diterima Allah adalah orang-orang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari raya Idul Fitri beliau berkhutbah, khutbah Idul Fitr. Di antara isi khutbahnya beliau mengatakan, ayyuhan nas innakum sumtum lillahi 30 yawman wa kumtum 30 lailatan wa kharajtum al-yawm tatlubuna minallah an yataqabbala minkum. Hai manusia, kamu telah berpuasa selama 30 hari. Kamu juga telah salat malam selama 30 malam. Hari ini hari raya Idul Fitri kamu keluar, kamu minta kepada Allah agar Allah mengabulkan amalmu. Inilah yang penting kita pikirkan. Amal saya diterima oleh Allah atau tidak. Kita harus husnudzon kepada Allah. Dan kita berusaha amal dengan sebaik-baiknya. Menjaga keikhlasan amalan kita. Dan istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ceramah tarawih yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.